Mitra bisnis, pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi mulai bulan April tahun ini. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Adapun cara yang digunakan, diperkirakan dengan menggunakan sistem plat nomor, di mana hanya mobil dengan plat nomor kuning yang boleh membeli BBM bersubsidi tersebut. Untuk membicarakan hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana Anda melihat pembatasan penggunaan BBM ini? Ya, saya pikir begini ya, pembatasan BBM itu nggak gampang sama sekali ya untuk pengawasannya dan juga pelaksanaannya ya. Karena kemarin ini juga waktu saya bicara dengan Komisi 7 DPR, itu memang tidak gampang dilaksanakan dan bagaimana menjaga daripada pompa-pompa bensin itu selama 24 jam. Dan bagaimana you tahu bahwa dia itu boleh atau tidak boleh ya memakai daripada premium itu yang disubsidi itu. Sebab sekarang ini tentu yang punya pompa bensin pun tidak mau tanggung jawab karena mereka merasa itu mesti ada pengawasan langsung dari Pertamina supaya dibagi itu tepat kena sasarannya. Tapi kalau bagaimana ngawasinya, bagaimana rakyat yang sebagian besar masih beli jerigen-jerigen di pinggir jalan itu, bagaimana kita mengatasi karena pompa bensin di seluruh Indonesia itu juga nggak cukup. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini nantinya akan membuat perbedaan harga yang cukup besar antara BBM yang disubsidi dengan yang tidak. Saya merasa ya, kalau saya melihat kemungkinan itu untuk pengawasan dan beda harga ya, lebih dari 3.000 perak dari 4.500 premium, subsidinya dia mesti beli dengan harga 7.950 sekarang, Pertamax itu. Itu bedanya begitu besarnya sehingga orang itu akan cari akal untuk sebagian besar mereka cuma mengoplos-oplos aja itu nanti. Itu yang nanti misalnya taksi kalau dia mau pakai itu premium. Besok taksi itu lebih senang dia jual beli daripada premium yang subsidi itu daripada dia nambang taksi. Mungkin lebih banyak untungnya daripada dia nambang taksi. Itu juga terjadi juga bagaimana kita mengawasi. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana perusahaan-perusahaan daripada kecil yang selama ini punya mobil-mobil box sendiri di dalam transportasinya. Apa ini bisa dikasih plat kuning semua, semua mereka bisa beli premium ya. Itu menurut saya cara-cara yang begitu ya, tidak gampang dan tidak bisa dilaksanakan di dalam kondisi Indonesia sekarang ini. Jadi menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM ini? Yang paling baik itu adalah you naikkan harga premium itu bertahap, mungkin you naikkan 50 perak satu bulan, sehingga you naikkan mungkin selama setahun, akhirnya tahu orang juga tidak terasa naiknya, dan akhirnya tahu you bisa selesaikan subsidi yang 3 triliun itu lebih gampang daripada you pakai akal-akalan smart card, akal-akalan bertahap ini itu. Saya bilang lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya, malah ongkosnya mungkin lebih dari 3 triliun mengawasi itu daripada, dan excess-nya itu daripada yang you ingin hasilkan menghemat 3 triliun itu. Jadi saya nggak terlalu percaya ini bisa dilaksanakan ya. Dan saya nggak mengerti bagaimana kita itu bisa memberikan, apa, membeda-bedakan antara yang punya mobil, yang punya lain-lain itu ya. Pelaksananya nggak segampang diomongkan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.